بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan dari pelajaran Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala: Babun la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Bab, tidaklah diminta dengan menyebutkan wajah Allah kecuali surga. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diminta dengan wajah Allah, itu dengan menyebut wajah Allah, kecuali surga. Kalau bab sebelumnya adalah la yuraddu man sa'ala billah, tidaklah ditolak seorang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Nah, ini dia bukan hanya menyebut nama Allah, tapi meminta dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Anna fihi ta'zima wajhillah 'azza wa jalla bihaitsu la yus'alu bihi ila al-jannah. Di sini terdapat pengagungan wajah Allah. Ya. Dan wajah Allah adalah salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dzatiyah khabariyah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah yathbituna wajh Allah. Mereka menetapkan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah dalam bentuk memuliakan dan mengagungkan wajah Allah, di mana tidaklah ketika seorang itu meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya, kecuali surga. Kita bacakan kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terlebih dahulu sebelum kita baca kalam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qauluhu la yus'alu biwajhillahi illa al-jannatu ikhtalafa fil murad bidzalika ala qaulain. Ya, maksud dari hadis ini, ya, karena hadisnya sama lafaznya la yus'alu biwajhillah illa al-jannah, tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maksud dari ya kalimat ini ya, atau di situ terjadi perbedaan pendapat menjadi dua pendapat. Ya, masing-masingnya kita harus pahami. Al-qaulul awwal annal murada la tas'alu ahadan minal makhluqin biwajhillah. Fa idza aratta an tas'ala ahadan minal makhluqin fala tas'alhu biwajhillah li'annahu la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Maksudnya adalah janganlah kalian meminta seorang pun dari kalangan makhluk dengan menyebutkan wajah Allah. Kalau seandainya engkau menginginkan untuk meminta seseorang dari makhluk, ya, kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, ya, kalau memang kita dalam keadaan terpaksa meminta, baik. Nah, pembahasan sebelumnya adalah meminta dengan menyebut nama Allah. Maka orang yang diminta ya tidak menolaknya dan mengabulkan permintaannya. Kecuali kalau permintaannya adalah dosa atau akan memadaratkan dirinya. Tapi boleh enggak misalnya seorang berkata pada orang lain, aku minta kepada engkau, aku minta tolong kepada engkau dengan nama Allah gitu. Maka jawabannya tidak boleh berdasarkan pendapat pertama ini. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ya, maka jangan minta kepada makhluk dengan menyebut nama Allah, karena mereka tidak mampu untuk memberikan surga. Kalau kita minta surga pada makhluk, ini lebih parah lagi, ya, jatuh kepada kesyirikan, meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wal khalqu la yaqdiruna ala i'ta'il jannah. Makhluk tidak mampu untuk memberikan jannah. Fa idzan la yus'alu nabi wajhillahi mutlaqan. Karena itu makhluk tidak boleh diminta dengan menyebut nama Allah secara mutlak. Ya. Sudah salah, berarti dia cara memintanya sudah salah. Ya. Si A, anggaplah si A dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, dalam keadaan dia diperbolehkan untuk meminta. Maka dia meminta kepada si B. Ya, dalam pikirannya Kalau dia meminta secara biasa, nanti enggak dipenuhi si B. Kalau dia meminta dengan menyebut nama Allah, ini sudah biasa. Akhirnya dia meminta dengan menyebutkan wajah Allah supaya lebih spesifik dan lebih lebih tegas lagi. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tidak boleh dia meminta kepada makhluk dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? La yus'alu biwajhillah ilal jannah. Tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya. Selain surga tidak diminta dengan menyebut nama Allah dan makhluk tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya. Dan juga mungkin tidak ada orang yang meminta kepada makhluk untuk memberikan surga. Artinya kalau dia meminta, berarti meminta pada perkara yang lebih rendah daripada itu, ya, tidak dipergunakan, ya, menggunakan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-qawlu tsani annaka idza sa'alta Allah fa in sa'alta al-jannah wa man yastalzim dukhulaha fala haraja an tas'ala biwajhillah wa in sa'alta syai'an min umuri dunya fala tas'alhu biwajhillah. Yaitu kalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau meminta surga dan apa-apa hal-hal yang menyebabkan seorang itu bisa masuk dalam surga, maka ketika itu tidak mengapa engkau meminta kepada Allah dengan menyebutkan wajahnya. Ya. As'aluka biwajhika biwajhikal karim. Misalnya an tudkhilani al-jannah. Boleh. Ya. Dan hal-hal yang yastalzim dukhulaha berkonsekuensi untuk masuk dalam surga dari amalan-amalan, dari ketaatan-ketaatan. Tetapi wa in sa'alta syai'an min umuri dunya, engkau meminta dari perkara-perkara dunia, walaupun dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tas'alhu biwajhillah, jangan engkau meminta kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah, dengan menyebutkan wajahnya, kalau yang kita minta adalah perkara-perkara atau urusan-urusan duniawi. Li'anna wajhallahi a'zamu min an yus'ala bihi li syai'in min umuri dunya. Karena wajah Allah ini lebih agung, lebih mulia daripada untuk diminta dengan menyebutnya, yaitu menyebut wajah tersebut, wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut, sesuatu dari perkara-perkara dunia. Ya, wajhullah adzim, karim. Ya, maka kita minta dengan menyebut itu sesuatu yang adzim, sesuatu yang mulia, yaitu jannah. Ya. Jangan kita meminta dunia kepada, walaupun itu kepada Allah, dengan menyebutkan wajhullah. Fa umurul akhirati tas'alu biwajhillah. Kaqaulika masalan as'aluka biwajhika an tunjiani minan nar. Perkara-perkara akhirat, engkau boleh meminta perkara-perkara tersebut dengan menyebutkan nama Allah atau wajah Allah, dengan menyebutkan wajah Allah. Seperti ucapan misalnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut wajahmu, antunjiani minan nar, untuk menyelamatkan aku dari neraka. Ya, ini boleh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adha biwajhi Allahi lamma nazala qawluhu ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta perlindungan dengan menyebutkan, ya, beliau minta perlindungan dengan menyebutkan wajah Allah ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, huwal qadiru, dialah yang maha mampu untuk mengutus pada kalian, ya, atau mengirimkan pada kalian adaban, adab min fawqikum, ya, dari atas kalian. Qala a'udzu biwajhik, maka Nabi mengatakan a'udzu biwajhik, ya, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Maka beliau mengatakan a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Am yalbisakum syai'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, qala hadhihi anhu ahwan aw aisar. Atau Allah jadikan kalian yalbisakum syai'an, yang memberikan kerancuan pada kalian, dan menjadikan sebagian kalian, ya, ba'sa ba'dikum, ba'sa ba'd, saling memadaratkan di antara kalian. Ya, artinya ini kaitannya dengan makhluk. Kalau yang pertama dan yang kedua, Allah mengirimkan azab dari atas, dari bawah, Allah mengirimkan langsung. Yang ketiga, ya, dia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak langsung, melainkan mudarat melalui permusuhan, ya, dan lain sebagainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada ahwan au aisar, hadhihi ahwan au aisar. Beliau tidak mengatakan na'udzu biwajhik. Ya. ini lebih ringan, lebih mudah. Walau kila innahu yashmalul ma'naini jami'an lakana lahu wajhun. Seandainya ada mengatakan hadis ini mengandung dua makna sekaligus, ya, maka itu ada benarnya. Ya, dan ingat ya, sekali lagi, ketika ada ayat atau hadis yang penjelasannya itu bisa lebih dari satu dan tidak saling bertentangan, bahkan saling mendukung. Kalau kita lihatnya saling mendukung, tidak ada pertentangan sama sekali, ya itu pakai aja semuanya. Ya, pakai aja semuanya. Ya, dari sisi kita meminta kepada makhluk, maka kita tidak menggunakan lafaz ini, aku meminta tolong padamu dengan wajah Allah. Tidak. Kita tidak minta makhluk dengan menggunakan cara ini. Kenapa? Karena Allah tidak diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya, kecuali surga ini dan tadi. Ya, apakah perlindungan dari neraka ataukah hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada surga, hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari neraka, itu termasuk amalan-amalan soleh, amalan-amalan akhirat, termasuk boleh. Ya, barakallahu fiik. Adapun yang kedua, kalau kita meminta kepada Allah, maka kita tidak meminta dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga dan tadi. Ya, mustalzim, hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga. Ya, adapun ketika kita minta kepada Allah dari hal-hal yang sifatnya perkara-perkara duniawi, maka kita tidak meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid, annahu yajib ihtirami asma'illahi wa sifatihi, fala yus'alu syai'un min al-matalib ad-dunyawiyyah biwajhil karim, bal yus'alu bihi ahammul matalib wa a'zamul maqasid, wa huwa al-jannah, fahadha min huquqi tauhid. Wajibnya untuk menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, di sini ada nama Allah atau sifat Allah, yaitu al-wajah, sifat wajah. Maka tidak diminta sesuatu pun dari perkara-perkara duniawiyah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala al-Karim. Ya, dari perkara dunia. Bal, bahkan yang diminta dengannya, dengan menyebut wajah Allah, adalah ahamul matalib wa a'zamul maqasid. Ya. Maksud terbesar, tujuan terpenting, yaitu apa? Al-jannah, yaitu surga. Ya, dan ini termasuk dari hak-hak tauhid seseorang. La yus'alu ruya bin nafi wa rubya bin nahi. Sebagian periwayatan la yus'al. Ya, nahi, larangan. La yus'al, lamnya dijazamkan. Janganlah diminta dengan menyebut nama wajah Allah kecuali surganya. Sebagai riwayat, la yus'alu ya, lamnya atau lanya nafiyah, yus'alunya marfu, la yus'alu biwajhillah illa jannah, tidaklah diminta dengan menyebut nama majah Allah kecuali surga. Biwajhillah ay huwa sifatun min sifatihi ad-dhatiyah yaliku bijalalihi wa azamatihi. Wajhullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat yang diistilahkan dengan dhatiyah. Dhatiyah nanti ada khabariyah. Ya. Sifat dhatiyah itu yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Khabariyah tidaklah ditetapkan kecuali melalui khabar. Ya, kecuali dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalaupun namanya sama, ya, Allah memiliki wajah. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis ini, di antaranya ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan lain sebagainya. Ya. Ila tiga awajhi rabbihil a'la, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di sini di Al-Qaulul Mufid disebutkan berbagai macam versi dari penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yang benar adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang dimasukkan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang menjadikan imamnya adalah Rasulullah SAW. Ya, akidah mereka adalah akidah Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya, dan siapapun yang mengikuti juga mereka dengan baik. Ya, bukan hanya sekedar penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak paham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik. Illa al-jannah aw ma huwa wasilatun ilaiha minal maqasidil 'idham. Kecuali surga atau apa saja yang merupakan wasilah, ya, perantara yang menuju ke surga tadi, dari maksud-maksudnya aku. Ini tadi kita minta amalan akhirat, dimudahkan untuk beramal, dimudahkan untuk taat. Ini boleh kita meminta dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi umurud dunia, perkara-perkara dunia, ketika kita minta kepada Allah, bahkan ketika kita meminta kepada Allah, tapi yang kita minta adalah perkara-perkara dunia, ya, kita tidak meminta dengan menyebutkan wajah Allah. Sudah minta saja. Ya. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yanha sallallahu alaihi wasallam an yus'ala biwajhillahil karim al-umurul hakira wa hawaijud dunya. Ijlalan lillah wa ta'dhiman lah. Wa yuqassiru sallallahu alaihi wasallam as-su'ala biwajhillahi 'ala al-jannah allati hiya ghayatul matalib. Makna global dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk diminta dengan menyebut nama, dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari perkara-perkara yang remeh, dari kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan duniawi, tidak. Ya. Kita tidak meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali perkara-perkara yang agung, yang mengantarkan kita dari ke surga atau sebaliknya, ya, yang menjauhkan kita dari neraka. Ya. Kenapa demikian? Ijlalan lillahi wa ta'diman lah. Sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi permintaan dengan menyebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala hanya terhadap atau pada perkara surga saja. Ya, walaupun juga disebutkan hal-hal juga yang mengantarkan kepada surga. Atau hal-hal yang menjauhkan kita dari neraka itu maksudnya sama. Perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang menjadi tujuan kita, yaitu surga dan apa yang menjadi wasilahnya. Ya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajahnya. Qala munasabatul hadisi lil bab. Hubungan antara hadis dengan bab. Anna fihi annahya an yus'ala biwajhillah ghairul jannah. Bahwasanya di sini terdapat larangan untuk diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Qala ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis. Al-ula isbatul wajhi lillah subhanahu ala ma yaliku bijalalihi wa kasairi sifatihi. Yang pertama adalah isbat, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah demikian. Ya. Sekali lagi, kesamaan nama tidak berarti sama pada hakikat. Nama bisa sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Namanya yang sama. Wajah, kita miliki wajah, ya. Tetapi ketika diidhofahkan kepada pemiliknya masing-masing, kepada pemilik sifatnya masing-masing, maka dia akan menyesuaikan dengan siapa yang menjadi pemilik sifat tersebut. Ketika dikatakan wajhullah, maka kita kan itu adalah wajah yang sempurna yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan wajahnya adalah wajah kita, wajah manusia, ya, maka berarti itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, bisa jadi bahwasannya nama sifat, nama dari sifat Allah dan sifat makhluk itu sama namanya, ingat namanya, bukan hakikatnya. Ya, jangan sampai kita salah memahami kemudian mengatakan, lo kan tidak boleh tasabuh. Ya, tasabuh dalam perkara sifat, kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, iya. Lalu bagaimana dengan nama? Namanya sama, berarti tasabuh dong. Nah, ini enggak seperti itu konsepnya. Ya, nama bisa jadi sama, tapi hakikatnya berbeda. Ketika disandarkan kepada makhluk, maka sifat itu yang kita pahami adalah sifat yang penuh kekurangan dan keterbatasan sesuai dengan makhluknya masing-masing. Ketika diidhafahkan atau disandarkan kepada Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sifat yang sempurna. Ya. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, wujubu ta'dhimillahi wa ihtirami asma'ihi wa sifatihi. Wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Sehingga tidaklah di antara bentuknya adalah sebagaimana disebutkan dalam bab ini, tidaklah seorang meminta kepada Allah kecuali dengan menyebutkan wajahnya, kecuali hal-hal yang besar, hal-hal yang agung, hal-hal yang ya hebat seperti jannah. Yang ketiga, jawazu su'alil jannah wal umuri al-musilati ilaiha biwajhillah wal mana' min an yus'ala bihi syai'un min hawaijid dunya. Bolehnya meminta surga dan perkara-perkara yang menyampaikan kepadanya, menyampaikan kepada surga, yaitu apa? Dari amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan dan ya, dengan menyebut wajah Allah. Dan larangan untuk meminta dengan menyebutkan wajah Allah syai'un min umuri atau min hawaijid dunia, perkara dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Fihi masail. Kita lanjutkan. Kita selesaikan bab ini pada malam ini. Al-ula an-nahyu an yus'ala biwajhillah ila ghayatul matalib. Hampir sama ya. Larangan untuk ya melakukan permintaan dan menyebut wajah Allah kecuali yang diminta adalah ghayatul matalib, puncak dari keinginan dan tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal-hal yang menyampaikan kepada surga tersebut, yaitu berupa amalan-amalan saleh. Ats-tsaniyah itsbatu sifatil wajah. Yang kedua adalah penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sudah kita jelaskan, yaitu yang sesuai ya dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai kita dari bab ini, bab la yus'alu biwajhillah ila al-jannah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang berkaitan dengan allau, kata seandainya. Ya, seandainya, seandainya, dan lain sebagainya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.